إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله. Para pendengar Ismail Radio 774 AM yang saya hormati dan saya cintai karena Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa melewati udara kembali dalam kajian At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Yang pada pembahasan kali ini sejatinya harusnya kita sudah masuk ke pembahasan inti dari kitab, hanya saja sebenarnya ada perkataan penting dari Imam An-Nawawi sedikit masih di bagian muqaddimah yang harusnya dibahas di pertemuan yang lalu, hanya saja waktu tidak mencukupi. Yaitu bagian perkataan Imam An-Nawawi dalam muqaddimah beliau: wa'lam anna al-ulama'a min ahli al-hadith wa ghairihim jawazu al-'amala bil-dha'if fi fada'il al-a'mal. ومع هذا فإني أقتصر على الصحيح ولا أذكر الضعيف إلا في بعض الأحوال. Yang Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau ini At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, setiap membawakan permasalahan beliau membawakan dalil dari Al-Quran maupun hadis. Dari hadis ada yang sahih dan ada yang dhaif. Namun beliau sendiri menyebutkan bahwa dalam kitab ini insyaallah beliau hanya menyebutkan yang sahih saja. Tapi kenyataannya beliau sendiri ada hadis yang mursal yang beliau bawakan, tapi beliau juga memberitahukan bahwa hadis tersebut dhaif. Dan beliau di sini menyebutkan, ketahuilah bahwa para ulama dari ahlul hadis dan selain para ahlul hadis, ulama fikih dan selainnya, membolehkan beramal dengan hadis dhaif dalam bab fadailul a'mal. Fadailul a'mal maksudnya adalah hadis menyebutkan tentang amalan-amalan yang sebenarnya sudah disyariatkan berdasarkan hadis yang lain atau Al-Qur'an bahwa amalan tersebut disyariatkan, tapi tidak disebutkan fadilahnya. Lalu ada hadis yang dhaif yang menyebutkan tentang fadilah amalan tersebut. Ini maksudnya hadis fadailul amal, yang menjelaskan fadilah dari suatu amal yang sudah ada dalil yang sahih yang menetapkan amalan tersebut. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa beramal dengan hadis dhaif dalam fadailul amal dibolehkan. Beliau hanya menyebutkan satu pendapat ini saja. Padahal sebenarnya para ulama ikhtilaf dalam permasalahan hadis dhaif, apakah boleh diamalkan atau tidak. Sejumlahan secara general, para ulama terbagi menjadi tiga madhab. Pendapat yang pertama adalah sebagaimana disebutkan Imam An-Nawawi, tapi itu tidak pendapat yang ketiga. Pendapat yang pertama adalah al-ihtijaj bil hadits dhaif fil ahkam wa fadailil a'mal, membolehkan beramal dengan hadis dhaif dari baik dalam hukum-hukum atau maupun dalam fadailul a'mal, baik dalam menetapkan hukum maupun dalam fadailul a'mal. Tapi di sini ada syaratnya, yaitu apa? Hadis tersebut tidak sangat dhaif, dhaifnya ringan, seperti hadis yang mursal, hadis yang mauquf, atau hadis yang di dalamnya ada rawi yang majhul, hadis yang dhaifnya ringan. Syarat yang kedua adalah alla yakuna thammata ma yu'aridu, tidak berlawanan dengan dalil lain yang lebih sahih. Dan pendapat ini dinisbatkan kepada imam yang empat, Dan sudah masyhur di terutama di mazhab Imam Ahmad bahwa mazhab fiqih beliau kalau dalam suatu bab fiqih, permasalahan fiqih, tidak ada hadis yang sahih di permasalahan tersebut, beliau mengambil hadis yang dhaif ketimbang harus kembali ke al-bara'ah al-asliyah, kembali ke hukum asal beliau atau kembali ke qiyas. Beliau lebih memilih untuk berpegang dengan hadis dhaif. Dan para ulama yang lainnya juga berpendapat demikian. Pendapat yang kedua adalah tidak boleh sama sekali mengamalkan hadis dhaif. Baik dalam ahkam hukum-hukum menetapkan suatu hukum ataupun dalam fadailul a'mal. Pendapat ini disebutkan kepada Imam Bukhari, Muslim, Yahya bin Ma'in, Abdurrahman bin Mahdi, Abu Zur'ah, Abu Hatim, Ibnu Abi Hatim, bahkan dalam kitab Tawdihul Afkar karangan Imam Syaukani, Al-Imam Abu Hatim dan Imam Al-Bukhari rahimahumullah berpendapat bahwa hadis hasan itu tidak bukan hujjah. Hadis hasan bukan hujjah. Yang hujjah itu hanya hadis sahih. Tapi pendapat beliau berdua ini berseberangan dengan pendapat jumhur ulama hadis. Dan ini pendapat ini juga dikuatkan Ibnu Taimiyah, Abu Syamah, Ibnu Hazm, Syaukani dan para ulama yang lainnya. Tidak boleh memakai hadis dhaif baik dalam ahkam maupun fadailul a'mal. Mengapa demikian? Karena hadis dhaif itu yufidu dhann al-marjuh. Hanya sebatas dugaan yang tidak kuat. Sebatas dugaan yang tidak kuat. Sedangkan dalam menentukan, dalam kita beragama ini, yang terpakai adalah al-yaqin, yaitu yang benar-benar yakin 100% kebenarannya, atau az-zannur rajih, yang kebenarannya itu lebih lebih dekat kepada kebenaran dibanding tidak. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, inna ba'dadh-dhanni ithmun, inna ba'dadh-dhanni ithmun, sungguh sebagian zan itu ithim, dosa. Az-zan yang tidak tercela adalah zan yang rajih, yang ada dalil atau lebih dekat kepada kebenaran, itu zan rajih. Zan yang tercela adalah zan yang lebih jauh dari kebenaran, lebih dekat kepada kesalahan atau bahkan tidak ada dalilnya. Dan hadis dhaif sebagaimana kata ulama yang berpendapat madhab ini, hadis dhaif itu lebih dekat kepada tidak dinisbatkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena qadhi'ifan sanad dalam hadis tersebut. Lalu pendapat yang ketiga adalah bahwa boleh berdalil dengan hadis dhaif dalam bab fadailil a'mal dan targhib wa tarhib, membuat semangat manusia, menyebutkan pahala-pahala, membuat manusia takut dari azab. Dan inilah pendapat yang dikuatkan Imam An-Nawawi dalam kitab beliau At-Tibyan dan dalam kitab-kitab Imam An-Nawawi yang lainnya. Dan ini pendapat dinisbatkan pendapat jumhur ulama, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Abdullah bin Mubarak, Ibnu Mahdi, dinisbatkan juga kepada Imam Ahmad. Jadi ada ulama yang diriwayatkan dari mereka dua qaul. Di antara tadi Imam Ahmad, Ibnu Qudamah, Al-Imam An-Nawawi dan jumhur para ulama. Namun pendapat yang ketiga ini pun membawakan syarat-syarat kapan bolehnya memakai hadis dhaif. Sebagaimana pendapat ulama yang pertama bahwa alla yakuna syadidud dhaif. Hadisnya dhaif, tidak sangat dhaif. Dhaifnya ringan. Kata Syekh Al-Albani yang mendukung pendapat yang kedua, dari syarat pertama ini aja sebenarnya banyak kaum muslimin itu tidak memenuhi syarat. Kenapa? Kebanyakan kaum muslimin tidak mampu, bahkan yang sudah belajar fakultas ilmu syariah atau ilmu ilmu hadis yang lainnya, kebanyakan kaum muslimin tidak mampu menilai kapan hadis itu sangat dhaif, kapan hadis itu dhaif ringan, karena kurangnya pengetahuan tentang ilmu hadis. Jadi dari syarat pertama saja itu banyak kaum muslimin yang tidak bisa memenuhi syarat tersebut. ألا يكون مندرجا تحت أصل، أن يكون مندرجا تحت أصل عام من أصول الشريعة. Bahwa hadis dhaif tersebut itu masih di bawah koridor hadis dalil yang sahih yang lain yang umum. Jadi apa, hadis dhaif yang khusus masih di bawah koridor hadis atau dalil lain yang umum yang sahih. Di antara syaratnya juga bahwa alla yu'taqada 'inda al-'amal bihi thubutuhu bal yu'taqad al-ihtihad. Diyakini bahwa hadis ini belum tentu sampai nisbatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memang sanadnya dhaif. Belum bisa dipastikan keakuratannya bahwa itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar juga menambahkan syarat alla yushtahar. Tidak boleh dimasyhurkan, tidak boleh disebar di kalangan kaum muslimin awam. Kenapa? Karena hadis dhaif itu sebenarnya ada adab-adab yang perlu diperhatikan. Di antaranya tidak boleh ketika menyebutkan hadis dhaif kecuali dengan sighat tamrid ruwiya, diriwayatkan, dinisbatkan, dan sighat-sighat tamrid yang lainnya, dan tidak boleh dengan sighat jazm. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Rasulullah berbuat demikian. Tidak boleh sebenarnya. Menurut para ulama yang berpendapat bahwa boleh memakai hadis dhaif di fadhail al-ahkam, tidak boleh melafazkan hadis dhaif dengan lafaz jazm seperti itu. Kenapa? Karena dikhawatirkan termasuk dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada adab-adab yang perlu diperhatikan sehingga para ulama menyebutkan tidak boleh dimasyhurkan. Jadi apa? Terbatas di kalangan para ulama hadis dan penuntut ilmu hadis yang mereka mengerti adab-adab, bagaimana adab-adab mereka terhadap hadis-hadis dhaif tersebut. Beda dengan orang awam yang mendengar hadis dhaif, pasti begitu mereka menyampaikan ke orang lain, mereka tidak memperhatikan adab-adab tersebut. Sehingga apa? Dikhawatirkan mereka termasuk jatuh ke dalam dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara pendapat para ulama. Wallahualam, para pendengar Ismail Radio 774 AM, silahkan memilih pendapat mana yang lebih kalian condong kepada pendapat tersebut. Tapi saya pribadi lebih condong kepada bahwa kita mencukupkan dengan hadis-hadis yang sahih dan hasan saja. Kalau kita mencukupkan hadis-hadis yang sahih dan hasan saja, demi Allah, kalau kita mencukupkan untuk mempelajari dan memahaminya, itu seumur hidup kita tidak akan habis. Ini para ulama yang berpendapat demikian karena mereka itu sudah menghabiskan umurnya, sudah habis sebagian besar umur mereka mempelajari hadis-hadis sahih, dhaif. Jadi apa? Mereka juga sudah banyak mempelajari hadis. Beda dengan kita yang waktu belajarnya sedikit lalu disibukkan dengan hadis dhaif. Hadis sahihnya belum dipelajari. Ini sedikit dari bagian dari muqaddimah yang penting untuk disampaikan.